Baik, kita jawab pertanyaan, beberapa pertanyaan sedikit. Di antara pertanyaan yang masuk dari pendengar itu, ya WA, jadi ada beberapa pertanyaan, banyak pertanyaannya. Di antaranya juga titipan pertanyaan katanya bahwa bagaimana cara mengobati, menghilangkan susuk ya. Nah, susuk yang biasanya dipasang oleh wanita supaya awet muda, ya susuk. Jadi meskipun sudah nenek-nenek tapi tidak keriput. Gitu. Nah, Allah musta'an. Ya, ini ada unsur sihirnya, tentunya kan begitu. Dan itu Allah musta'an. Itu jelas syirik akbar karena sihir itu ya persekutuan dengan setan dan itu adalah syirik akbar. Nah, membatal keislaman. Kecuali bagi orang yang benar-benar tidak tahu sama sekali dan menyangka itu hanya faktor. Ya, menyangka itu hanya faktor. Ya, dan meyakini sebenarnya tidak kekuatan semuanya dari Allah. Dan itu hanya menganggap sebagai faktor dan itu terjadi dengan izin Allah dan tidak tahu hakikatnya. Nah, maka keyakinan seperti itu hanya tingkatannya syirik. Syirik aswar. Ala kulli hal, yang seperti itu ya, yang kita tahu dari Nabi SAW, metodenya adalah ruqyah, sama dengan orang-orang yang punya ilmu kesaktian. Nah, ya, baik istilahkan ilmu hitam maupun ilmu putih. Ya, ilmu hitam, ilmu putih, katanya ada ilmu putih. Nah, ilmu putih, ilmu hitam, ya, yang jelas ilmu-ilmu kesaktian seperti itu, ya, sifatnya tenaga dalam. Dari jauh, orang terlempar. Nah, ilmu setan semua itu, ilmu kebal, ya, itu semua ilmu setan. Nah, itu semua persekutuan dengan setan. Ada benda bisa diisi, ya, jika dipegang, ada orang yang menyerang emosi, tidak bisa sampai terlempar. Benda itu ada kekuatan ilmu. Setan semua. Nah, itu semua ya adalah syirik akbar, membatalkan tauhid. Baik, intinya seperti itu semua. Jika seseorang sudah terisi ilmu kesaktian, banyak jinnya sudah dalam tubuhnya. Nah, ada macam-macam, ada jurus macamnya, ada jurus harimaunya, ada jurus kelelawarnya, bisa terbang lah. Ya, dan seterusnya. Ada banyak sudah isinya itu. Nah, ya, jadinya harus dikeluarkan jinnya satu persatu. Rukyah sama susuk ini tadi sudah ditanam. Ya, itu kan secara gaib. Itu semua dengan cara apa? Rukyah. Dengan cara rukyah. Nah, baik. Dan butuh kesabaran. Untuk keikhlasan bertobat kepada Allah SWT dan butuh kesabaran mengobati diri ya, dengan meruqyah. Dan ada sebagian saudara kita yang tobat mengenal dakwah salafiyah, tadinya pendekar sakti mandraguna ya. Wah, dia tiap kerjanya itu aja di masjid. Ya, siang malam meruqyah dirinya keluar satu persatu sampai terakhir muntah. Ya. Muntahan yang terakhir itu kalau enggak ingat muntahnya apa yang jelas itu terakhir yang keluar. Setelah itu sembuh alhamdulillah. Nah, lama itu butuh kesabaran dan butuh perjuangan, butuh keikhlasan. Nah, sehingga lepas dari ikatan ilmu itu. Ya, banyak ibadah, banyak doa, banyak zikir, meninggalkan maksiat. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Kemudian di sini, apakah boleh sholat sunnah tahiyatul masjid ketika khatib telah berkhutbah? Naam. Ada hadis sahih dari Nabi SAW memerintahkan seorang pria, ya, yang masuk masjid ketika sedang berkhutbah agar sholat 2 rakaat. Nah, oleh karena itu 2 rakaat tahiyatul masjid itu sampai diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan mustahab sholat sunnah, dan ada yang mengatakan wajib. Ya, ada yang mengatakan wajib bagi orang yang masuk masjid dalam keadaan suci. Nah, diantaranya yang menguatkan, mereka yang menguatkan pendapatnya itu mengatakan itu ada hadis sampai ada orang yang disuruh oleh Nabi SAW, ya, karena dia langsung duduk, disuruh oleh Nabi untuk berdiri 2 rakaat padahal Nabi sedang berkhutbah. Baik. Tidak ada rawatib sebelum sholat Jumat. Iya. Yang ada sholat sunnah apa? Sholat sunnah mutlak. Nah, semampunya. Nah, sampai adzan dikumandangkan ketika imam sudah naik mimbar. Nah, sudah kita bahas ini. Tidak ada rawatib, ya, jadi orang yang sholat, bangkit sholat sunnah setelah adzan pertama sebelum masuk waktu itu, adzan Utsman, itu keliru. Nah, itu tidak ada. Sekarang bagaimana dengan sholat tahiyatul masjid? Nah, tahiyatul masjid bukan rawatib. Tadi sudah dibahas. Nah, ya, ada sholat sunnah mutlak, ada. Ya. Kemudian tahiyatul masjid itu pembahasannya bukan pembahasannya adalah setiap saat, setiap masuk masjid, kapanpun. Meskipun imam sedang berkhutbah tadi ditanyakan. Andaikan imam sedang berkhutbah, tetap dilaksanakan 2 rakaat. Jika orang masuk masjid, ya, masuk masjid, azan Utsman yang pertama sedang dikumandangkan. Nah, langsung aja sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Bahkan, ini juga kesalahan sebagian kaum muslimin, jika imam sudah naik mimbar, kan adzan. Nah, ini yang adzan yang di masa Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya Ali, ketika imam sudah naik mimbar. Nah, setelah itu khatib akan berkhutbah, dan jamaah tentunya dalam hadis perintahnya adalah diam. Jangan sampai ada yang bicara, karena akan membatalkan keutamaan sholat Jumat. Sehingga keutamaan yang dapatkan hanya biasa saja, seperti sholat duhur. Karena Jumatnya terhapus dengan ini. Jadi butuh tenang, tidak boleh berbicara, jangan melakukan hal-hal yang lagu, simak dengan baik. Nah, bagaimana dengan orang yang masuk ketika adzan ini dikumandangkan? Sebagian orang yang masuk itu banyak biasanya. 1, 2, 3, susun-susun. Biasanya pada berdiri menunggu azan selesai. Padahal menyimak azan dan menjawab azan itu mustahab. Harusnya diutamakan langsung sholat 2 rakaat. Langsung sholat 2 rakaat meskipun azan. 2 rakaat supaya sholat 2 rakaat selesai bisa mengikuti khutbah dari awal. Gitu. Nah, yang jelas juga di sini yang butuh kami ingatkan terkait pertanyaan pertama, jika khatib sudah berkhutbah kemudian baru masuk, tetap 2 rakaat tahiyatul masjid tetap meskipun imam sedang berkhutbah, tapi 2 rakaatnya itu diperingan, dipersingkat, jangan lama-lama. Tidak usah baca surat setelah Al-Fatihah. Takbiratul ihram, langsung baca Al-Fatihah, ruku, subhanallah rabbil alim 1 kali, sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu 1 kali, sujud, subhanallah rabbil a'la 1 kali, duduk, rabbi ighfirli 1 kali, sujud lagi, subhanallah rabbil a'la 1 kali, berdiri lagi Al-Fatihah, dan seterusnya sampai selesai, dipersingkat, yang wajib-wajib saja. Kenapa? Karena dituntut untuk menyimak khutib, karena menyimak khutbah itu wajib. Nah, jadi ini diperingkas begitu. Nah, soalnya bagaimana sikap kita terhadap orang yang mengajak kita salam setelah sholat? Bukan mengajak. Oh, mengajak salaman. Ya, mengajak salaman benar. Nah, mengajak salaman, jabat tangan maksudnya ya. Musafahah. Baik. Sedek kita sudah pelajari bahwa sunnah Nabi SAW bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum, jika usai sholat fardu berjamaah itu bukan salam-salaman, bukan. Bukan sibuk salam-salaman kanan kiri, belakang, depan dan seterusnya. Bukan sibuk berzikir, zikir setelah sholat. Nah, tidak ada salam-salaman seperti itu. Nah, adapun setelah zikir usai, kemudian sudah bubar, imam sudah selesai berdiri, jamaah juga ikut berdiri, kemudian berpapasan, ya. Dan tadinya belum jumpa sebelumnya, terus berpapasan. Nah, kemudian mungkin jalan bareng keluar masjid sambil bincang, ya tentunya salaman, karena sunnah salaman itu, jabat tangan itu ketika dua muslim berjumpa. Itu pun jika berjumpanya hanya lewat saja begitu, tidak butuh singgah untuk berbincang misalkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, lewat gitu tidak perlu jabat tangan. Tapi jika misalnya hendak bertemu setelah salam, sebelum berbincang-bincang ya salaman dulu, jabat tangan dulu, begitu sunnahnya. Nah, jadi bukan terus keliling masjid sana sini salam sana kiri salam. Wah, tidak ada itu. Tidak ada sunnahnya, tidak ada contohnya, tidak seperti itu. Nah. Oh iya, masing-masing punya kesibukan kan. Zikir, setelah zikir mau sholat sunnah, ada yang mau pergi meninggalkan masjid. Nah, tapi jika misalkan pas bubar persamaan berjumpa di pintu atau di teras, ya, dan berdekatan, nah, salam terjangkau tangannya bisa jabat tangan. Nah, masuk dalam hadis yang menyebutkan jika dua muslim berjumpa, nah, maka kesempurnaan tahiyatnya, kehormatannya selain ucapan salam itu berjabat tangan, begitu. Nah, sekarang muskilahnya, problemnya, alhamdulillah sunnah ini, yaitu sibuk berzikir dan seterusnya yang dijelaskan tadi, lambat laun kaum muslimin di berbagai masjid semakin banyak yang memahaminya, alhamdulillah. Anda mendapati sebagian masjid itu mulai ditinggalkan itu, habis salam langsung salam, jabat tangan kiri kanan itu sudah mulai banyak ditinggalkan orang, tinggal segelintir orang. Anda perhatikan di beberapa masjid hanya sedikit yang melakukan itu. Nah, tetapi problemnya jika kita persis berada di sekeliling orang-orang yang masih mengamalkan ini, bagaimana? Nah, ya bisa saja kita sibukkan diri dengan zikir, ya. Bisa saja kita sibukkan diri dengan zikir, mungkin bisa saja kita zikir khusyuk, pejam mata kan gitu. Di samping ada yang gini-gini kita nggak lihat. Nah, tapi ada juga sebagian yang ngotot, tangan kita ditarik. Sudah, dikasih aja, masa tidak. Nah, Syekh Ubaid, anda ingat Syekh Ubaid waktu datang, Syekh Ubaid Al-Jabiri waktu datang daurah itu, ditanya di daurah sahabat, ya, masalah ini. Kata Syekh Ubaid, ya disambut aja, gak apa-apa. Yang jelas bukan anda yang melakukan. Nah, dia yang mendatang menyodorkan tangan, ya minta salaman ya disambut aja, asalkan bukan kita yang menyuruhkan tangan yang mengerjakan ini, karena itu tidak ada tuntunannya. Nah, jadi jika memang terpaksa seperti itu, terdesak ya, maka disambut. Adapun kita misalkan ada upaya mengelak dengan cara itu tadi, kita khusyuk berzikir, sibukkan diri yang berzikir. Nah, tujuannya ya untuk mengajari mereka bahwa orang habis sholat itu berzikir, bukan sibuk salam-salaman gitu. Nah, tapi jika kita terdesak itu tadi, dia sampai menyodorkan tangannya yang menyentuh tangan kita dan ya tidak bisa dielakkan lagi, ya tidak masalah kalau kita jabat tangannya, karena bukan kita yang melakukan, kata Syaubet begitu. Nah,